Saya mau tanya tentang jamaah tabligh di Indonesia. Mereka itu mengikuti pemahaman siapa? Jamaah tabligh mengikuti sufi. Bahkan di pusatnya sana berbaiat kepada tarekat-tarekat sufi. Berbaiat kepada tarekat-tarekat sufi. Sehingga kita dapati antara sufi yang sudah jadi jamaah tabligh atau sufi yang belum ke jamaah tabligh sesungguhnya mirip-mirip saja dalam praktek amalannya, walaupun mungkin ada tambahan kegiatan yaitu keluar setiap sekian hari, yaitu tambahannya, tapi praktek zikirnya dan lain-lainnya mirip-mirip saja, karena memang jamaah tabligh di pusatnya sana ya pimpinannya berbaiat kepada tarekat-tarekat sufi.